Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduhan nas wal hijarat alaiha malaikatun giladun shidad telah disampaikan makna u anfusakum, jagalah diri kalian dari api neraka itu dengan takwa, yaitu amal saleh. Wa ahlikum nara, ahlikum, dan jagalah keluarga kalian, anak istri kalian, juga telah dijelaskan. Dan telah disampaikan athar dari Ali yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, allimuhum wa addibuhum, ajari mereka dan didik mereka. Ya. Sehingga mereka berilmu dan terdidik, ya, menjadi orang yang beradab dengan adab Islami. Sehingga mereka bertakwa, beramal soleh untuk menjaga diri mereka dari api neraka. Waqudu an-nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan jin yang masuk neraka. Wal hijarah, batu, yaitu patung-patung berhala yang ditogutkan, yang merupakan togut-togut. Ya. Yang mereka manusia, jin, dan patung berhala yang mereka sembah itu mereka semuanya dibakar dalam neraka dan menjadi bahan bakarnya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Alaiha malaikatun giladun syidad, di atas atas neraka itu khazanah, para penjaga, pengurus yang mengurusi neraka dan para penghuninya untuk mengadap mereka sepanjang sepanjang masa selamanya kekal di dalamnya. Malaikatun, para malaikat, giladun syidad, telah disampaikan giladun kasar perangainya, syidadun keras tindakannya, ya, giladun akhlakuhum, kasar akhlak mereka, perangai mereka, karakter mereka, syidadun af'aluhum, tindakan mereka dalam menindaki, dalam menghukum penghuni neraka, keras. Mereka memang diciptakan untuk menyiksa dan mengadab ahlun nar, penduduk neraka yang haqqat alaihim kalimatul adab, yang telah tetap bagi mereka adab. Fahum mustahiquna lidhalik, mereka memang berhak untuk itu. Setelah diberi kesempatan yang cukup di dunia, namun mereka mati di atas kekufuran, kesyirikan, mengkufuri Allah dan Rasul-Rasulnya, menyekutukan Allah menentang kebenaran. Haqqat 'alaihim kalimatul 'adab. Sehingga mereka memang pantas dan berhak untuk diperlakukan demikian. Maka malaikat itu memang diciptakan oleh Allah dengan karakter yang kasar, ya, untuk bertindak keras mengazab mereka. Nah, ini makna yang dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Kata Sa'di rahimahullah, ay ghalidhatun akhlaquhum, kasar akhlak mereka, karakter mereka, perangai mereka. Azimun intiharuhum, ya, hardikan mereka besar. Yufazzi'una bi aswatihim, membuat takut dengan suara-suara mereka dalam menghardik, membentak penduduk neraka, membuat mereka ketakutan. Wa yukhifuna bimar'ahum, dan penampilan-penampilan mereka menakutkan, menyeramkan. Wa yuhinuna ashaban nari biquwatihim, mereka menghinakan penduduk neraka dengan kekuatan mereka. Wa yamtathiluna fihim amrallah, dan mereka, para malaikat itu, menaati perintah Allah terhadap ashabun nar, ahlun nar, para penghuni, penduduk neraka. Alladhi hattama alaihim al-adhab, alladhi hattama alaihim al-adhab wa awjaba alaihim shiddat al-iqab. Para malaikat itu menaati Allah, perintah Allah terhadap penduduk neraka. Allah yang telah mengharuskan atas penduduk neraka itu azab, siksaan, dan mengharuskan atas mereka hukuman yang keras. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan menutup ayat ini, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah memaksiati Allah, bermaksud kepada Allah, menyelisihi Allah, ma'amarum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka dalam menindaki, menyiksa penduduk neraka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan ini mengandung madah, pujian terhadap para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugas-tugas yang mereka emban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman menjelaskan tentang keadaan ahlun nar yang diazab dalam neraka itu nanti di hari kiamat, di akhirat, ya. Mereka dikecam, dicela, dihinakan, dipermalukan dengan apa yang dijelaskan pada ayat ini. Ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang kafir, la ta'tadhirul yaum, la, jangan. Ta'tadhiru, kalian minta udur, mencari-cari udur agar dimaafkan, agar diberi uzur, agar difahami kesalahan kalian dulu di dunia. Jangan. Ya, la ta'tadirul yaum. Kalian jangan minta uzur hari ini. Ya. Sudah lewat kesempatan itu. Uzur itu harusnya diajukan di dunia. Saat melakukan kesalahan, beruzur dengan cara bertobat. Minta maaf, minta ampun, istighfar kepada Allah atas apa yang telah terjadi, disertai penyesalan dan janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, sebagaimana pada ayat berikutnya perintah untuk bertobat dengan taubat nasuh fi dari dunia, di dunia. Untuk itu, kesempatan itu. Amal yaum, al-yaum yang disebutkan di sini yaumul qiyamah, hari kiamat, itu nanti Allah katakan ya di sini la ta'tadirul yaum, dikatakan kepada mereka la ta'tadirul yaum. Kalian jangan minta uzur hari ini. Sudah lewat. Ya. Fatal awan. Sudah lewat waktunya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama, hanyalah sesungguhnya tujzauna, kalian dibalas diganjar dibalas ma kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang dulu kalian amalkan dari ucapan dan perbuatan yang tidak keluar dari kekufuran, kesyirikan, maksiat, kemungkaran. Hanya itu yang kalian persembahkan untuk diri kalian dulu di dunia, maka itu yang kalian dapatkan sekarang balasannya. Kata As-Sa'di rahimahullah, yuwabbikhu ahlan nar yaumal qiyamati bihadha at-tawbikh. Ayuwabbakhu ahlun nar yaumal qiyamati bihadha at-tawbikh. Ahlun nar di hari kiamat nanti dikecam, dicela, dihinakan dengan ini. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka ayat yang disebutkan di ayat ini, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun fa innahu dhahaba waqtul i'tidar, karena sesungguhnya telah lewat waktu untuk minta udzur, itu berudzur yaitu di dunia. Wa zala naf'uh, dan telah hilang manfaatnya. I'tidar, berudzur, ya, minta udzur, minta maaf hari ini sudah tidak manfaat. Minta udzur, minta maaf, tobat bermanfaat ketika di dunia. Dengan syarat-syaratnya supaya akan kita pelajari nanti pada ayat berikutnya. Falam yabqal ana illal jazaa'u 'alal a'mal, maka tidak ada yang tersisa sekarang kecuali balasan atas amalan-amalan. Wa antum lam tuqaddimu illa al-kufra billah, sedangkan kalian tidak ada yang kalian persembahkan untuk hari ini kecuali kekufuran kepada Allah, wa takdziba bi ayatihi, pendustaan terhadap ayat-ayatnya, wa muharabata rusulihi wa uliyaih, memerangi rasul-rasulnya dan wali-walinya. Rasakan. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Hai orang-orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah, tubu ilallah, taubatan nasuha, taubat yang sifatnya nasuha, taubat yang benar, yang jujur, bukan main-main, bukan dusta. Asa rabbukum, semoga Rabb kalian berkali-kali lewat, asa minallah wajibah, semoga Rabb kalian, yakni mesti, pasti Rabb kalian, ayyukaffiru ankum sayyiatikum, akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dengan sebab taubat nasuh tersebut. Wa yadkhilakum, dan akan memasukkan kalian jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dalam surga berupa kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga. Yauma, di hari, la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah, di hari Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama nabi itu. Nuruhum, cahaya mereka. Di hari itu, pada suasana yang gelap gulita, dan penerang masing-masing adalah cahayanya. Ada pembagian cahaya yang akan dijelaskan nanti pada rincian tafsirnya. Cahaya mereka, yas'a baina aydihim, bergegas baina aydihim, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di kanan mereka, menerangi jalannya mereka sehingga bisa bergerak maju. Yaqulun, mereka mengatakan, rabbana, hai rabb kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah untuk kami. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Ini makna globalnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubatan mansub, nasuhan mansub, sama-sama mansub. Ya, masdar dari tubu, maf'ul mutlaq menjelaskan jenis taubat itu. Taubatlah dengan jenis taubat yang taubatan nasuha, taubat yang benar dan jujur, bukan taubat yang main-main dan dusta. Kata ahli tafsir, sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Qadir oleh Syaukani, dalam Zadul Masir oleh Ibnul Jauzi, nasuhan artinya balighatun fi nushi sahibiha alla ya'uda fi dham. Nasuh ini wazannya fa'ul, sighah mubalaghah. Sighah model lafaz yang menunjukkan mubalaghah fil makna, berlebihan dalam maknanya. Ya. Nasuh ablaq min nasih. Nasuh sighah mubalaghah ablaghu min an-nasih. An-nasuh ablaq ma'nahu ablaq min makna nasih. Sama-sama menasihati maknanya. An-nasih yang menasihati. An-nasuh juga yang menasihati, tetapi an-nasuh ablaq, lebih. Ya. Jangkauannya lebih daripada nasih. Dalam memberi nasihat jangkauannya lebih jauh. Ya. Sangat berlebihan dalam menasihati. Jadi bukan taubatan nasih, tetapi taubatan nasuh dengan sigot mubalaghah model lafaz yang menunjukkan makna berlebihan, ya, artinya selalu dan senantiasa menasihati pemiliknya. Ya, mengingatkannya untuk tidak mengulang. Itu taubat yang benar dan jujur. Taubat yang tansahu sahibaha, menasihati pelaku taubat itu. Alla ya'uda fidzam, untuk tidak kembali mengulangi dosa itu. Setiap kali dia ingat, dia menyesal, dia istighfar. Ya. Dan tobatnya itu selalu menasihati dia untuk tidak mengulanginya. Itu taubah nasuh. Telah datang asar, atau sebelum itu datang hadis marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat sebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Riwayat Al-Imam Ahmad dengan dalam musnadnya, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, at-taubatu minal dhambi an yatuba minhu. At-taubatu minal dhamb, taubat dari dosa, artinya ayatuba min, bertobat dari dosa itu. Thumma la ya'uda fi thumma la ya'uda fi, kemudian dia tidak kembali lagi mengulanginya. Itulah taubat yang benar, yang jujur, taubat nasuh. Tetapi hadis ini kata Ibnu Katsir, tafarrada bihi Ahmad min tariqi Ibrahim ibn Muslim al-Hajari, bersendirian dengan riwayat ini Ahmad dari jalan riwayat Ibrahim ibn Muslim al-Hajari, wa huwa dha'ifun, sementara dia dha'if. Ibrahim ibn Muslim al-Hajari rawi pada sanad ini dha'if. Jadi yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sabit, tidak benar riwayat ini. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, wal mauquf ashah, dan yang mauquf dari Abdullah bin Mas'ud itu lebih benar. Ya. Jadi riwayat Ibnu Mas'ud tadi yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Mas'ud riwayatkan dari Nabi SAW tadi itu dhaif, karena rawi yang telah disebutkan itu dhaif. Dan yang benar dalam hal ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Katsir mengatakan wal mauquf ashah, yang mauquf lebih benar. Yang mauquf itu dari Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh beliau sebelumnya. Ya. Dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mengatakan taubatan nasuha, qala Ibnu Mas'ud yatubu thumma la ya'ud. Taubatan nasuh, kata Ibnu Mas'ud, maknanya yatub, dia bertobat, thumma la ya'ud, kemudian dia tidak mengulangi. Itu taubatan nasuh. Yatubu thumma la ya'ud. Dia bertobat, kemudian dia tidak mengulangi. Baik. Yang jelas yang dikeluarkan Ahmad tadi dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi yang marfu, itu tadi yang dhaif. Nah. Tapi telah datang juga riwayat yang mauquf dari Ibnu Mas'ud yang sudah kita dengar, yang dikatakan oleh Ibnu Katsir yang mauquf ini lebih sahih daripada yang marfu' tadi. Yang mauquf yaitu ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Asar mauquf dari Ibnu Mas'ud itu ada dalam tafsir Ibnu Jarir. Nah, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, jadi yang mengeluarkan asar mauquf dari Ibnu Mas'ud, ya, Anda lihat ada dalam tafsir At-Tabari. At-Tabari meriwayatkan, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan taubatan nasuha yatub thumma la ya'ud, bertobat kemudian tidak kembali. Dan sebelum athar ini Ibnu Jarir juga mengeluarkan athar dengan sanadnya dari Umar Ibnu Khattab. Umar ditanya tentang taubat nasuh, Ibnu Jarir juga mengeluarkan, selain athar Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Jarir juga mengeluarkan ya athar Umar dengan sanadnya sampai kepada Umar. Umar ditanya tentang makna taubat nasuh, Umar mengatakan at-taubatun nasuh, Ayatuba minadz dzambi fala ya'ud. Ayatuba minadz dzambi fala ya'ud. Tobat dari dosa kemudian tidak kembali melakukannya. Setelah dia tobat, dia tidak mengulanginya lagi. Asar ketiga, yang juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dengan makna yang sama dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas sama dengan asar Umar dan Ibnu Mas'ud. An la ya'uda sahibuha lidzalika dzam alladzi yatubu min, kata Ibnu Abbas. Pelaku tobat itu tidak kembali melakukan dosa itu yang dia telah tobat darinya, dia tidak kembali lagi mengulanginya. Jadi tiga asar maukub dari sahabat, tiga-tiganya bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Jarir, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Selain itu athar maktu' dari tabi'in, dari Mujahid, dari Abdohak, juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dengan makna yang sama. Dengan makna yang sama. Jadi datang dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dari kalangan tabi'in, Mujahid, Abdohak, ya. Makna taubat an-nasuh adalah taubat dan tidak kembali mengulanginya. Baik. Adapun hadis marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda demikian, maka itu dhaif. Dhaif berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir tadi, hadis marfu yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhaif. Berdasarkan keterangan Ibnu Katsir yang telah disampaikan tadi. Nah, kemudian jika ini ya sudah difahami, ada juga beberapa tafsir ya yang semakna dengan ini sebenarnya, di antaranya dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, yang juga dikeluarkan Ibnu Jarir dari Qatadah. Qatadah mengatakan, menafsirkan taubatan nasuha, qal, kata Qatadah, hiya as-sadiqatun nasihah. Hiya as-sadiqatu an-nasihah. Kata Qatadah, taubat nasuh artinya taubat yang sadiqah, taubat yang benar, yang jujur, an-nasihah, yang menasihati pelakunya sehingga tidak mengulang. Kata Qatadah apa? As-sadiqah an-nasihah. Sadiqah artinya jujur, benar. Jadi tidak main-main, tidak dusta. An-nasiha, yang menasihati pelakunya untuk tidak mengulang kembali. Berikutnya akan disampaikan tentang syarat-syarat taubat an-nasuh, dan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, namun akan disampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala wa auni. Amma al-an naktafi bihadal qadr wa jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.